tiup tak terduga. Itu sudah pasti. Pasang surut datang, meresahkan, menakutkan. Itu yang kebanyakan. Nah, khawatir selalu muncul ke permukaan. Khawatir hari ini, apalagi hari esok, membuat kita bergerak dalam ayun langkah yang tak tetap, terombang-ambing. Terus khawatir dan berpikir sesuatu yang tak bisa diselesaikan. Memikirkan, bahkan membayangkan apa yang belum terjadi. Khawatir dan terus bertambah-tambah. Amsal dengan bijak berkata, kekhawatiran akan membungkukkan badan. Bagaimana tidak? Ketika kekhawatiran terus ada dalam kehidupan, maka kita sudah mati selagi hidup. Itu menyedihkan. Kekhawatiran membuat kita ditimpa oleh berbagai kesulitan yang tak nyata. Tertekan, stres, mungkin Anda pun bisa menjadi depresi, paranoid, dan itu sangat menakutkan. Jadi, keluarlah dari lingkar kekhawatiran. Pandanglah kehidupan seperti Alkitab mengisahkan. Burung pipit tak ada harganya, tapi hidup terpelihara dalam sukacita yang luar biasa. Terbang dan menyanyi, itu kesukaannya. Khawatir tak mewarnainya. Tidakkah sang pencipta lebih sayang pada kita yang dicipta segambar dengan dia? Karena itu jangan bodoh terjebak dalam khawatirmu. Keluar dari sana, jalani hari-harimu. Biarlah berkat Tuhan yang memimpinmu.